Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pertama kali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya karena sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan taufik untuk talabul ilm, untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya insyaallah ta'ala seorang hamba akan mengetahui hak yang harus ditunaikan dan larangan yang harus dijauhi. Dengan talabul ilm seorang bisa mengetahui perkara yang benar dan mengetahui perkara yang salah. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan sholat. Setelah sebelumnya kita membahas tentang syarat sholat, maka selanjutnya kita akan bahas tentang rukun sholat dan wajib sholat. Rukun sholat yang sudah disebutkan adalah sesuatu yang jika ditinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja bisa membatalkan sholat atau membatalkan rakaatnya, dan rakaat yang batal tersebut digantikan pada rakaat yang setelahnya. Nanti insyaallah pada penyebutan rukun tersebut akan semakin jelas definisi yang kita sebutkan. Yakni sesuatu yang jika ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja bisa membatalkan sholat atau rakaatnya yang batal. Ini rukun sholat. Dan rukun sholat ada 14. Ada 14, sudah kita sebutkan beberapanya. Di antaranya adalah qiyam, ini berdiri. Kemudian takbiratul ihram, qiraatul fatihah, ruku'. Sudah kita sebutkan. Kemudian i'tidal, yakni berdiri setelah ruku'. Kemudian tuma'ninah, atau mungkin untuk lebih berfaedah kita ulangi lagi beberapanya. Ya, qiyam, berdiri, ini terkhusus pada sholat yang wajib sebagai rukun sholat pada sholat yang wajib. Adapun pada sholat sunnah maka boleh bagi seorang untuk duduk, ya. Jadi tetap sah seorang yang sholat sunnah untuk sholat sambil duduk. Adapun pada sholat wajib maka dia harus berdiri jika mampu. Kemudian juga takbiratul ihram, ini sebagai rukun, ini yang sebagai pembuka sebuah sholat yang mengharamkan gerakan-gerakan selain gerakan sholat dan ucapan-ucapan selain ucapan sholat. Nah, dengan takbiratul ihram, dengan seorang mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah takbiratul ihram yang merupakan rukun adalah qiraatul fatihah, membaca surat al-fatihah. Ini rukun yang ketiga. Tidak sah sebuah sholat tanpa ada surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Jadi setiap rakaat wajib untuk membaca surat Al-Fatihah sebagai rukunnya. Kemudian setelah surat Al-Fatihah, ruku' sebagai rukun berikutnya, rukun yang keempat, ruku' dengan seorang membungkukkan badannya lurus antara punggung dan kepalanya dengan menggenggamkan tangannya ke lutut. Kemudian tuma'ninah di dalam ruku', ya, tuma'ninah, tidak boleh tergesa-gesa di dalam ruku'. Kemudian bangun dari ruku', ya, yakni i'tidal, berdiri. Ya, setelah ruku' ini juga termasuk rukun, dan juga ditambah rukun tuma'ninah. Ya, ditambah rukun tuma'ninah dengan ini. Inilah rukun yang ke-6, yaitu tuma'ninah adalah rukun yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah i'tidal. Ya, i'tidal. Kemudian yang ke-8 adalah sujud. Ya, sujud juga, dalam sujud diharuskan dengan tuma'ninah, tidak boleh terlalu cepat dalam sujud. Kemudian bangun dari sujud, ini juga termasuk rukun. Ya, duduk di antara dua sujud, ya, 9. Kemudian yang ke-10, duduk tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir. Kemudian shalawat ala nabi dan tertib, serta kemudian yang terakhir adalah taslim. Ya, harus tertib, tidak boleh melompat-lompat. Ini adalah rukun salat. Kemudian wajibnya, ya, wajib sholat. Ada 8 wajib sholat. Yang pertama adalah takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal, takbir selain takbiratul ihram, yakni takbir sebagai tanda untuk berpindah ke rukun yang lain. Takbir intiqal, takbir hendak ruku', ya, kemudian takbir mau sujud, takbir bangun dari sujud. Nah, takbir intiqal ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua tasmi', yakni mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ini wajib yang kedua, tasmi', mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kemudian yang ketiga adalah tahmid, mengucapkan rabbana walakal hamdu. Ketika i'tidal, ketika bangun dari ruku', dia mengucapkan rabbana walakal hamdu, ini juga termasuk wajib. Kemudian yang ke-4, ucapan subhana rabbiyal azim ketika ruku', atau zikir ketika ruku'. Ini termasuk wajib dalam sholat. Yang ke-5, zikir sujud, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, zikir sujud. Kemudian yang ke-6, zikir duduk di antara dua sujud, rabbighfirli, rabbighfirli. Ini yang ke-6. Yang ke-7 adalah tasyahud awal. Ya, yakni duduknya, duduk untuk tasyahud awalnya, ini termasuk wajib, dan juga bacaan tasyahud awal. Ini yang ke-8. Jadi dibedakan antara duduknya dan bacaannya. Jadi dipisah, ya, secara pembagian. Jadi semuanya ada 8 wajib. Secara ringkas adalah zikir-zikir, takbir selain takbiratul ihram, kemudian zikir rukuk, zikir bangun dari rukuk, ya tasmi', kemudian zikir pas i'tidal, zikir sujud, bangun dari sujud, dan tasyahud akhir serta duduk untuk tasyahud akhir. Ini ada 8 rukun atau wajib sholat. Adapun sunnah-sunnahnya sangat banyak, ya. Sunnah-sunnah dalam sholat. Nah, semacam doa istiftah. Doa istiftah ini termasuk sunnah. Kemudian ta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah, sebelum membaca ayat dalam Al-Qur'an juga termasuk sunnah. Kemudian basmalah, ta'min, mengucapkan amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah juga termasuk sunnah. Dan beberapa yang lain dari sunnah-sunnah dalam ucapan. Juga sunnah yang berupa perbuatan, gerakan dalam sholat. Nah, gerakan dalam sholat, yakni mengangkat tangan ketika takbir, takbiratul ihram atau takbirul intiqal, mengangkat tangannya adalah termasuk sunnah dalam sholat. Duduk istirahat juga termasuk sunnah, yakni ketika seorang hendak bangkit dari rakaat pertama atau rakaat kedua setelah sujud, maka dia duduk sejenak sebelum berdiri. Ini juga termasuk sunnah, duduk istirahat. Mengacungkan jari tangan ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, ini juga termasuk sunnah dalam sholat. Nah, ya kita lanjutkan membaca apa yang disebutkan Syekh Al-Fauzan Hafizhahullah Ta'ala, ya, tentang tanbih, peringatan untuk kaum muslimat terkait dengan sholatnya. Hafizhi ayatuhal muslimah ala sholatika fi awqatihal mustawfah mustawfiatan li syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Ya, ini sudah kita baca bahwa seorang muslim dan muslimah hendaknya dia melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang telah ditentukan, ya, dengan memperhatikan syarat, rukun dan wajib-wajibnya, juga tidak ketinggalan sunnahnya, karena kita dituntut untuk melakukan sholat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Jadi hendaknya seorang muslim bersemangat untuk melakukan sholat sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya, demikian, enggak meremehkan, ah ini sekedar sunnah, ini sekedar sunnah, tidak dilakukan, diremehkan, ditinggalkan, tidak. Bahkan dia bersemangat untuk melakukan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Yaqulullahu Ta'ala li ummahatil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk ummahatul mukminin, untuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhunna. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 Allah berfirman, wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Wa aqimnas salah, dirikanlah salat. Wa atinaz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa ti'na Allah wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun perintah ini tertuju untuk ummahatul mu'minin, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, namun hukumnya untuk semua muslimat, ya, untuk semua muslimat. sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh, wa hadza amrun lil muslimati umuman. Ini perintah mencakup seluruh kaum muslimat secara umum. Ya. Jadi seorang muslimah hendaknya memperhatikan sholatnya, ya, walaupun dia tidak berkewajiban untuk melakukan sholat di masjid, ya, namun hendaknya dia tidak mengakhirkan sholat jika tidak ada uzur, ya, hendaknya dia bersemangat untuk melakukan sholat di awal waktu agar lebih menunaikan hak sholat tersebut. Fasholatu hiya ruknu tsani min arkanil Islam. Karena salat merupakan rukun kedua dari rukun Islam. Wa hiya amudul Islam. Dan salat merupakan tiang dari Islam. Ya, seorang hendaknya bersemangat dalam menjaga salat. Wa tarkuha kufrun yukhriju minal millah, dan meninggalkan salat. Dan meninggalkan secara keseluruhan. Seorang muslim mengaku muslim namun tidak pernah salat sama sekali. Tidak sholat Id, tidak pula sholat Jumat, apalagi sholat lima waktu. Maka yang demikian, ya, dihukumi kufur, dihukumi kafir, karena tidak melakukan sholat. Fala dina wala islama liman la sholata lahu minar rijali wan nisa. Tidak ada agama, ini tidak dianggap sebagai seorang muslim bagi mereka yang meninggalkan sholat, ya, secara keseluruhan, baik dari kalangan laki maupun wanita. Nah, demikian. Wa ta'khiru shalat an waqtiha min ghairi udhrin syar'iyyin idha'atun laha. Nah, ini sangat penting untuk kita perhatikan, terutama untuk kaum wanita. Mengakhirkan shalat. Ya, mengakhirkan shalat tanpa ada udzur. Ya, mengakhirkan shalat tanpa ada udzur merupakan idha'atun laha. Merupakan salah satu bentuk menyia-nyiakan sholat, ya. Mengakhirkan sholat tanpa udzur suatu bentuk menyia-nyiakan sholat, dan ini terancam dengan sebuah firman-Nya Allah SWT dalam surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةَ. Menggantikan kaum mukminin, ya, ini akan tergantikan salah satu generasi dengan generasi yang jelek yang mereka menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwatnya, maka mereka akan mendapatkan ghayya, mendapatkan siksa, ya, di neraka. Ini diancam dengan ancaman yang besar, menunjukkan bahwa idha'atus shalah, menyia-nyiakan sholat merupakan perbuatan yang haram, perbuatan dosa. Walil mar'ah, ya, beliau kemudian melanjutkan dalam faqrah berikutnya, walil mar'ah ahkamun fi sholati takhtassu biha 'anil rajul. Dan bagi kaum wanita ada beberapa permasalahan dalam sholat yang terkhusus baginya, yang berbeda dengan hukum untuk kaum lelaki. Nah, di sini, ya, beliau sebutkan beberapa contoh. Yang pertama, laisal 'alal mar'ati adhanun wala iqamah. Karena adzan syuri'a lahu raf'us saut wal mar'ah la yajuzu laha raf'us sautiha. Tidak ada adzan, yakni tidak wajib adzan dan iqamah. Ya, tidak ada adzan dan iqamah bagi wanita. Ya, tidak ada adzan dan iqamah bagi wanita. Karena adzan dan iqamah atau adzan merupakan suatu ibadah yang membutuhkan suara yang dikeraskan. Adapun wanita tidak boleh dia mengeraskan suara hingga didengar orang umum atau lelaki ajnabi, lelaki asing, ya. Jadi tidak disyarat atau disyariatkan adzan untuk kaum wanita. Kemudian yang kedua, kulul mar'ati auratun. fis shalah illa wajhuha. Ya. Wanita semuanya aurat dalam salat kecuali wajah dan kedua tangannya. Ya. Wajah ya, ini dibuka ketika salat kecuali jika ada lelaki asing. Ya, misalkan dia salat di masjid umum ya, di masjid umum yang memungkinkan dilihat lelaki asing, maka dia menutup wajahnya. Adapun jika dia sholat di rumah ya, atau di tempat yang aman dari fitnah, maka dia membuka penutup wajahnya. Ini wajahnya terbuka. Dan kedua tangannya juga ya, sama. Adapun kakinya ada khilaf di antara para ulama. Kaki ya. Dan yang rajih wallahu alam, dia harus menutup kakinya juga ya, menutup kakinya. Jadi bajunya ya, yang bagian bawah itu juga harus sampai menutupi kakinya ketika sujud ya, atau ketika duduk tetap tertutupi kakinya. Juga yang menjadi kekhususan yakni harus dengan khimar, yakni menutup kepala ya, menutup kepala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatal salata haidin illa bi khimar. Yakni tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat seorang wanita dewasa, yakni wanita yang sudah mengalami fase haid ya, kecuali dengan khimar, ini dengan penutup kepala. Adapun bagi lelaki tidak wajib ya menutup kepala. Adapun wanita dia harus menutup kepalanya. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, yang dibuka hanya wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian, ya, di antara hal yang menjadi kekhususan wanita ya, yang beliau sebutkan di sini ya, oleh Syekh Al-Fauzan Hafidhahullah, yakni al-mar'ah tajma'u nafsaha fir ruku'i wa sujud badalan minat tajafi ya. Dalam ruku' dan sujud wanita tidak melakukan tajafi, yakni tidak merenggangkan tangannya ketika ruku' maupun ketika sujud, yakni dia menggabungkan kedua tangannya ke badannya ya, tidak direnggangkan sebagaimana itu disyariatkan untuk kaum laki, namun wanita tidak ya, mereka menggabungkan badannya sehingga lebih tertutup auratnya. Kemudian yang keempat, beliau sebutkan wa salatun nisa'i jama'atan bi imamati ihdahunna wala khilafa bainal ulama bainal mani'i wa mujiz fiha khilafun bainal ulama bainal mani'i wa mujiz wa akthar ala annahu la mani'a min dhalik. Jika ada sekelompok wanita ya, ini yang keempat, jika ada sekelompok wanita yang hendak melakukan salat jama'ah sendiri, misalkan di rumah ada beberapa wanita, ada ibu, ada anak-anaknya, atau ada adiknya ya, ada beberapa orang wanita hendak melakukan jamaah dengan satu imam di antara mereka, ada khilaf di antara para ulama, dan yang mayoritas ulama rajihkan adalah boleh ya, boleh mereka melakukan jamaah di antara mereka sendiri. Dan pada sholat-sholat jahriyah juga boleh bagi mereka untuk mengeraskan suaranya dengan syarat tidak didengar oleh lelaki ajnabi, oleh lelaki asing. Ya, jadi dia melakukan sholat bersama ya, komunitas di rumahnya, ya. Kemudian dia mendengarkan suaranya untuk didengar makmum saja dengan syarat tidak dimungkinkan untuk didengar lelaki asing, ya, selain mahramnya. Kemudian yang kelima, disebutkan yubahul lin nisa al khuruj min al buyut lis salati ma'ar rijal fil masajid. Dibolehkan bagi wanita untuk keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat bersama kaum lelaki secara berjamaah. Namun kata beliau, wasolatuhunna fi buyutihinna khairun lahunna. Namun sholat mereka di rumah itu lebih baik bagi mereka, ya, itu lebih baik dari bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, dalam hadis dari Abdullah bin Umar, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah, yakni dari kalangan wanita, ima'allah, yakni bagi kalangan suami atau ayah, jangan melarang wanita yang berada di tanggung jawabnya, ya, istrinya atau anaknya atau saudarinya, untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat. Jangan dilarang, ya, jangan dilarang. Tidak boleh seorang melarang, ya, kecuali kalau ada fitnah. Nanti akan ada disebutkan syarat-syaratnya untuk seorang wanita boleh keluar ke masjid. Ya. Namun sekali lagi, di rumah lebih afdol. Di rumah lebih afdol. Dilanjutkan, wa idza kharajat ilal masjid lis-shalah falabudda min mura'atil adabit taliyah. Jika hendak keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka hendaknya diperhatikan adab-adab berikut ini. Yang pertama, antakuna mutasattirah bithiyabi wal hijab al kamil. Hendaknya dia menutup badannya dengan sempurna, dengan hijab. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, beliau menyebutkan, kana an-nisa'u yusallina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa yansarifna mutalaffi'atin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalas. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, dahulu para wanita, ya, dari kalangan sahabat, ada yang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Namun, ya, mereka menutupkan, ya, pakaian mereka, ya, mutalaffi'at bimurutihinna, yakni menutupkan pakaian mereka dan sampai tidak dikenali. Ya, sampai tidak dikenali. Ya. Juga karena tertutup, juga karena apa? Karena ghalas. Karena masih gelap. Ya, saat itu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan sedang salat subuh, ya, karena masih gelap sehingga tidak dikenal. Namun juga disebutkan mutalaffi'at, jadi tertutup badannya. Ya, jadi bukan malah, ya, memakai pakaian salatnya itu ketika di masjid saja, ya. Kebanyakan wanita demikian. Ya, ketika keluar dari rumah terkadang pakai kerudung saja tidak, ya. Kemudian ketika di masjid baru memakai mukenanya, memakai dan sebagainya. Nah, ini salah, ya. Bahkan kalau hendak keluar dari rumah, ya, hendaknya dia langsung menutup, ya, badannya, ya, dengan sempurna. Kemudian yang kedua, wa antakhruja ghaira mutatayyibah. Tidak boleh keluar dalam keadaan memakai minyak wangi. Ya, tidak boleh memakai minyak wangi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadna ma'ana al-isha al-akhirah. Ya, seorang wanita yang ya terkenai bukhur. Bukhur itu minyak wangi atau wewangian yang menggunakan asap. Ya, ada semacam kayu atau ya bahan-bahan lain dibakar kemudian asapnya berbau wangi. Nah, jika terkena badan atau terkena pakaian jadi harum baunya. Nah, jika seorang wanita terkena bukhur, ya, ya ini memakai minyak wangi, maka jangan dia melaksanakan sholat bersama kami. Ya, ini di masjid. Ya. Lebih tegas lagi, ya, istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, meriwayatkan hadis, idza syahidat ihdakunnal masjid fala tamassa tiban. Jika salah seorang di antara kalian, yakni wanita, hendak sholat di masjid, jangan memakai minyak wangi. Jelas larangan, ya, jangan memakai minyak wangi, karena menimbulkan fitnah. Ya. Kemudian yang ketiga, ala takhrujna mutazayyinah bithiyabil hulli. Tidak boleh keluar dalam kondisi berhias dengan pakaian atau huli, hiasan. Pakaiannya dulu yang warna-warni, ya, ada hiasannya sehingga menarik perhatian, ya. Atau bahkan tabarruj. Ya, yang demikian tidak boleh. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika, ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni di zaman wafatnya, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan, "Lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a minan nisa'i ma ra'aina lamana'hunna minal masjid kama muni'at banu Israil, kama mana'at banu Israil nisa'aha." Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wanita sekarang, ya, maka niscaya beliau akan melarang untuk keluar ke masjid, ya, untuk keluar ke masjid sebagaimana dulu Bani Israel melarang wanita-wanita mereka ke tempat peribadahan, ya, karena saat itu mungkin sudah banyak, ya, perubahan, ya, dengan berhias, dengan memakai pakaian-pakaian yang indah dan hiasan-hiasan. Kemudian yang keempat, jika ada seorang wanita sendirian, maka dia membuat saf di belakang lelaki. Jadi ini tata cara dalam membuat safnya, ya, di belakang lelaki yang jauh, ya, dari lelaki. Kemudian yang kelima, jika ada tanbih, ya, jadi jika seorang imam melakukan suatu kesalahan, ya, kemudian ada jamaah wanita yang ingin mengingatkan kesalahan tersebut, maka dengan tasfiq. Tasfiq yakni menepukan tangan ke badan, ya, bukan dengan ucapan. Kalau laki dengan apa? Ucapan subhanallah, tasbih. Adapun kalau wanita dengan tasfiq, yakni menepukan tangan ke badan atau, ya, tepuk demikian ke paha. Biasanya ke paha, tasfiq ke paha. Demikian. Atau seperti ini, ya. Ya, jadi ditepukan punggung telapak tangan ke seperti ini, ya, demikian ditepukan, tidak dengan tasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nabahakum fi shalah syai falyusabbih ar-rijal wal yasfiq an-nisa. Jika ada sesuatu yang perlu diingatkan di dalam sholat, maka hendaknya seorang lelaki bertasbih dan wanita dengan tasfiq, dengan menepuk. Kemudian yang 6 adalah ketika imam selesai salam, hendaknya mereka bersegera untuk keluar, tidak menunggu ya sampai imam berbalik atau juga berbarengan dengan jamaah lelaki. Ya, hendaknya ketika salam langsung keluar. Ya, zikirnya bisa dengan jalan atau nanti zikir di rumah. Nah, sehingga tidak nanti tidak bareng-bareng dengan jamaah lelaki. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, ada 4 hal yang wanita ya, berbeda dengan lelaki pada sholat jamaah ya. Ada 4 hal yang kaum wanita dibedakan dengan lelaki dalam sholat jamaah. Yang pertama beliau sebutkan, la tata'akkad fi haqqihinna kata'akkudiha firrijal. Tidak ditekankan, ini tidak diwajibkan untuk mereka Yang kedua, taqifu imamatuhunna wasatuha. Imamnya berdiri di tengah-tengah, bukan di depan. Jadi saf yang paling depan ya, di tengah-tengahnya adalah imamnya. Ya, imamnya di tengah-tengah saf yang paling depan, tidak maju sendirian. Yang ketiga, jika ada seorang makmum wanita sendirian, dan imam juga seorang lelaki yang sendirian, tidak di sampingnya, ya, tidak di sampingnya, namun tetap di belakangnya. Adapun kalau lelaki berdua, makmumnya di samping. Adapun kalau wanita, tidak, dia di belakangnya. Misal ada seorang suami istri yang hendak melaksanakan sholat berjamaah bareng, ya, maka tetap di belakang imam, nah, tidak di sampingnya. Kemudian yang keempat, yang paling afdol dari saf wanita adalah yang paling belakang, berbeda dengan saf lelaki yang paling afdol adalah yang paling depan. Wallahu a'lam, ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Kemudian permasalahan yang terakhir beliau sebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizallah tentang salat Id. Khurujun nisa ila salatil Id. Keluarnya wanita pada salat Id. Mereka diperintahkan untuk ikut sholat, ikut keluar ketika sholat Id bersama jamaah kaum muslimin, ya, bersama jamaah kaum muslimin. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain, ya, mereka justru lebih afdal di rumah. Adapun sholat Id, mereka justru dihasung dan diperintahkan untuk keluar, sampai ya, para wanita yang dipingit pun ikut keluar, sampai orang yang haid pun ikut keluar untuk menyaksikan kebaikan tersebut. Ya, adapun orang yang haid tidak ikut sholat dan jauh dari musalla, dari tempat sholatnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengapa pada sholat id dibedakan untuk kaum wanita? Yang pertama, karena pada sholat id ini hanya terjadi dua kali dalam setahun, ya, jadi jarang. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada badal. Yang pertama karena sifatnya tahunan, ya, tahunan. Yang kedua tidak ada badal, tidak ada penggantinya. Ya. Berbeda dengan jamaah-jamaah yang lain. Ya. Pada sholat jamaah bisa diganti sendiri. Duhur bersama berjamaah bisa duhur sendirian di rumah. Ya. Kemudian yang ketiga, sudah sebutkan di antara sebabnya mengapa mereka ikut keluar bersama kaum muslimin adalah untuk berzikir. Ya, ikut berzikir bersama mereka dengan takbir, dengan tahlil, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid. Demikian. Namun sekali lagi, ya, walaupun mereka keluar, ya, diperintah untuk keluar ketika Id, tetap diperhatikan adab-adab yang tadi disebutkan. Tidak dengan memakai hiasan, tidak dengan pakaian yang mencolok, ya, tidak menarik perhatian, tidak dengan berhias, ya, memakai wangian dan lain sebagainya. Ya, mereka tetap diperintahkan untuk menjaga adab, tidak menjadi fitnah untuk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan ini alhamdulillah kita selesai dari pembahasan permasalahan sholat dan hal-hal yang terkait dengan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.